Juna nang pahang kawas paripawas hanjakah telah tepang paripawas hanjakah tetos rimbitan rasa asih rasa dede kamari gumulah hiji ngan hanjaka kiwari kudu papisah nu jadi lantaran urang tos rimbitan